Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarona bil ittihadi wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawmaz zihham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam amma ba'du. Sa'adatal kurama ingkang sangat kula takzimi, ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh lan pinisepuh. Bapak kepala desa, sedaya perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya. Kanca-kanca remaja, putra-putri, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ikhwah fiddin, dulur-dulur kula ingkang hadir dalu menika insyaallah sedaya ahli swarga. Nek sida. Pangapunten kula imbuhi kata-kata nek sida sebab berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi engkang kita tampi, penduduk swarga niku potongane ora kaya ngene-ngene iki. Kula sering matur, swarga niku nggone wong sing apik, swarga niku nggone wong sing resik, swarga niku nggone wong sing bersih saka dosa. Kula takon jenengan jawab. Nek sik ngetek pantes mlebu swarga. Urip ngantos dinten menika kira-kira ibu sampean akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Moh ra kompak. Kadang pundi nek ngamal karo nek ngomel? Kadang pundi nek ngedalaken zakat mal kalih zakat mal? Kadang pundi nek nglakoni amal soleh kalih amal salah? Akeh ndi nek ibadah karo nek blarah? Akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo ndelok TV? Akeh ndi nek muwiridan karo rasan-rasan? Sing nom-nom akeh ndi lek mu maca Quran, lek mu gendaan? Ngono ku yo sik ngetek pengen mlebu swarga. Wong ngaji mbok sugo anggur karo jeruk nek mangan ya apa gitu. Menisan warunge go munggah rene cepet. Kula sampean iki menungso, menus-menus kakean. Sopo ae sak apik-apike wong mesti duwe dosa. Nun sewu aja dibantah sik. Kiai niku umume lak apik, umume lho ya. Aku ngomong umume engko nembolokno, ya ra kabeh. Biasane wong sugih waras ya ra kabeh umume ngono ku nek wis kiai anggite ora duwe dosa jare sapa ya duwe sedaya kiai ya duwe dosa cuma ana sing dosane sakithik ana sing dosane akeh nek kaya kula ngene iki ya termasuk dosane matur suwun nggih matur suwun sekali lagi terima kasih. Jadi ini aku dosane akeh, lihat sampean dosane saya idek nggih. Oh, raimu. Mbok yo aja ngono. Ayo dong rumangsani nek aku karo sampean, nek awak dhewe iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Ada kemainnya nek aku akeh nek kono saya idek. Sekujur tubuh kita, 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia, apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, iku iso dadi dosa.

Awakmu ra seneng karo kekasihku Muhammad, lapo kon moro ning aku? Halo. Halo. Lah semanten ugi dikira cinta nang Kanjeng Nabi langsung oleh cintane Rasulullah. Lho kok enak temen. Jere Kanjeng Nabi, "Mek apa kowe katik nyopo aku rene? Kae wali-wali kekasihku sing nyebarno agama ning daerahmu, ora muk sobo, ora muk ziarahi, ora muk hormat. Moh aku nrimo." Dikira sampean lek mara ning wali terus diterima. Kok dhisik jere para wali, "Mek apa kowe demek-demek rene? Angger jemah wage no palang." Pengen sugih. Moh pedot ping 40 karo kowe pengen sugih. Kuwi pengen donga utawa pengen sugih? Hoi. Sik jarene Mbah Sunan Asmarakandi, jarene Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Ngampel, "Mek apa kowe demek-demek rene? Hae kiai-kiai mu desa sing ngulangi awakmu ora muk reken. Kowe ora hormat karo kiai mu desa, saiki wis mbok lalekno. Wis rumangsa sugih, rumangsa dadi wong gedhe, sing mulang awakmu nalika biyen sik cilik mbok siak-siakno. Padahal kowe biyen iso wudu sapa sing ngulangi kaya kiai desa kuwi. Biyen langgar cilik ngono. Diulangi nawaitul wudu alira pengil hadasil asgori fardhonillahi taala niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik ngono. Fardhu krana Allah taala. Lho bocah cilik biyen ngajine lak ngoten no. Ya saiki wis ana An-Nahdiyah, Dirasati, Tilawati, Qiraati, Al-Barqi, Iqra. Biyen sik ija-ijaan kuwi alif ka alif kasra i alif dhamma u a i u ba fathah ba ba kasra bi mim fa ma ta kasra ti ba bi mati biyen tando matu kamdo maku ro fathah ro ta kasra ti tu ku roti. Eh lungguh jejer bojo kok ngantuk ya ngomong kabdo maku tangdo matu rondo maru kudu turu mesti tok nyauti alif kasro i kab kasro ki kab fat kaka kabdo maku iki kaku maksudnya njaluk dilemesno dipijeti saman guyune kok gak enak ngono to niku ngajine bocah biyen. Halo. Lho pancen bocah biyen karo bocah saiki beda. Bocah biyen nek ana kiai pengajian ora wani ning jerabing ning pinggir panggung. Nang saiki tambah iki ditaboi kok. Ngono ku gerangane ya meneng ae. Rumangsane ra ganggu to piye ngene. Panitia iki anggere katik bocah cilik-cilik rambut jumputi aku mencolot terus muleh ngono. Lah aku ngomong kene naboi dianggap tandak bedes engko aku. Hoi. Hoi. Beda, bocah saiki dolenane serba elektrik, main listrik arek cetek cetek cetek cetek. Bocah biyen dolanane apa? Pengen motor-motoran yo lemah dimbel-mbel. Bane yo teko lemah bunder cobles sing gawe sodo. Kulite jeruk bali ya tiga glindingan. Nama umplung ya surung tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki saweneng pelek kabeh dah hotel wis nyeng kabeh disuruh nganggo rucin nang ngono ku karo udo cah biyen to hei sekolah waduh ya ora sandalan ora sepatonan sikil kelawu kabeh buku diade plastik resek garisan ya kayu bolongi talene rumpu jubang wer wer petelote ngantek wis endhek wis sak dienggo penghapus ra duwe ya idu petuk entung ya dicekel entung tung dilor dikidul entung kloget-kloget kok entung dilor dikidul ngono ane walang kadung candak cek tempelekno surai walang kadung sundari nek turu piye ngono nah saiki diguyu karo cah saiki. Halo. Lek kowe iso salat sapa sing ngulangi kaya kiai desa kowe. Ayo. Saman iso maca Quran sing ngulangi kiai desa saiki mbok remehno. Padahal saman urusan napa yang mesti bersentuhan karo kiai, mesti butuhno kiai, nggih napa mboten? Nggih. Iki aku nirokno para wali kok. Ngono. Lho kok saiki mbok remehno? Wong sapaan arep besanan, mara ning gone bakal besan apa mara ijen ora wani, akhire ngejak kiai digawe dekeng karo didadekno juru bicara. ngono kuwi nek mung ngopahe ya gedhang sak cengkeh unde-unde telu ngono. Saman ngrabeno anak kiai mbok celuk mbok kondongani. Saman nyunatno anak kiai mbok celuk mbok kondongo. Saman kepaten keluarga yo kiai mbok celuk mbok ngurmat mayite mbok ngimami tahlil peteng tengan rakaruan meruntus gerobios lem kae selawat yo kluthik 10000. Ngono diarani selawat diseselno karo wawa-wawat. Bu. Bu. Saman meteng yo nyeluk kiai mbok kondongani padahal kiai gak melok apa-apa kuwi. Wis sing polah petingkrangan ya bojomu dhewe. Tapi penghargaanmu iki lho kurang. Lho artinya struktur cinta itu seperti itu. Kalau sampean pengin mendapatkan cintanya para aulia, sampean harus mencintai para ulama dulu, dimulai dari ulama kelas sing mulang sampean. Kalau sudah dapat cintanya aulia, dapat cintanya ambiya, kalau sudah begitu dapat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek wis ngono oleh cintane Gusti Allah. Tanpa itu nonsen. Gak mungkin. Ngoten no. Faham mboten sing kula maksudke? Faham mboten? Lho kalau sudah cinta yang berbicara, kekuatannya luar biasa. Bu. Uang nek cinta niku semangat napa mboten? Nyauri semangat kok semangat. Wong nek didasari cinta niku semangat napa mboten? Rela berkorban napa mboten? Cek, bapak-bapak sing sepuh sian jenengan nalika nikah kalih garwane niku dasare cinta napa mboten? Samane lo biyen nalika nikahi lo mergo cinta atau mergo ketangkep hansip? Lho wong cinta kok dialang-alangi mesti berot. Dangono melompat, palangono menculot, rawe-rawe rantas, malang-malang. Wong cinta kok. Makanya jere cah nom-nomu ada ungkapan demi cintaku padamu. Gunung yang tinggi kan ku seberangi, lautan yang luas kan ku daki. Eh? Tak jarak kok. Ya mergo cintawi malah apa-apa dadi kuwale. Wong kalau cinta sudah melekat telek kucing rasa coklat kok. Kaya kuwale. Hui. Kalek kecut ya rasa jeruk. Mencintai ku ancen male. Maka tanda dari cinta itu adalah aktif bukan pasif. Memberi bukan menerima. Maka kalau ada orang yang semangat menyala, spirit membara, itu pasti di dadanya sedang bergelora rasa cinta. Nek wis cinta ora ono barang abot. Bu. Ibu. Ini yang pertama. Mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah begitu, untuk mendapatkan rahmat dari Allah untuk sama-sama bisa masuk ke surga Allah. Nah, ini harus kita awali dalam kehidupan bermasyarakat, dan lingkup terkecil komunitas masyarakat itu adalah keluarga. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, maka ayo kita mulai itu, karena kalau keluarga itu baik, maka sak lingkungan kok dadi baik. Nek wis sak lingkungan dadi baik, yakin satu kampung dadi apik. Lek wis sak kampung dadi apik, sak kecamatan ya dadi apik. Lek wis sak kecamatan dadi apik, sak kabupaten ya apik. Lek wis sak kabupaten apik, sak provinsi ya apik. Lek wis sak provinsi apik, engko sak negara ya apik. Itu awalnya dari kehidupan berumah tangga. Dan perlu diingat, cinta itu mengalami fase, Ibu. Diciptakan semua yang terjadi di luar kita, diciptakan Allah itu untuk dinikmati. Diciptakan angin untuk dinikmati kesegarannya, diciptakan air untuk dinikmati kejernihannya, diciptakan matahari untuk dinikmati kebenterannya. Apa benternya? Diciptakan buah-buahan, diciptakan binatang, diciptakan tumbuh-tumbuhan, diciptakan laut, diciptakan apapun oleh Allah, itu untuk dinikmati oleh manusia. Dan perlu diingat, yang bisa menikmati adalah orang yang sehat. Kalau enggak sehat, enggak mungkin bisa menikmati. Ono kipas angin nih semureng-mureng, enggak ngerti wong greges kipas anginan terus. Sing salah kipas angin ini apa gregese? Ya rontok keren titik AC lah. Kanggone wong sehat iso nikmati AC. Nek wong gering? Halo. Diciptakan suami untuk dinikmati istri, diciptakan istri untuk dinikmati suami. Yang bisa menikmati ya orang yang sehat. Bapak, sampean pulon di bojo ayu. Keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelenok kemontok kemolek kementek kementek bongor bongor monyor monyor kaya apa gak kira iso nikmati pale sama nanyangan-nyangan. Halo ya apa wong ora sehat. Mulane yang paling sulit itu menerima. Bagian dari cinta itu adalah menerima apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu tanda dari cinta itu mau menerima apa adanya. Maka ibu tolong terima bapak apa adanya. Bapak juga begitu, terima ibu apa adanya. Ngono kok kadang-kadang ono masalah, iso dadi masalah gara-gara lemu lho iso dadi perkara. Mergo sing wedok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu iso dadi perkara. Trimon ngono lho. Jare sing wedok, kula niki pun nrimo to, Pak. Kula niki pun trimo, mbak awak kula sak ndrumdah iki. Masih awak kula sak drum pun kula trimo, bapak ini kula sing mboten nrimo. Jenenge nek ngelokno wong iki gatelno ati. Dudu omahe sing tingkat, mosok awak tingkat 7. Wong kula niki nganggo klambi, jenenge wong wedok nganggo klambi macak rondo apik karepe nyenengno sing lanang. Nek kita wong wedok ayu kamu lanang bangga. Njaluk pertimbangan, Pak, aku nganggo klambi iki pantes ora, Pak? Pantes apa? Kaya lepet. Wong lanang iki kadang yo gregetno kok. Kenapa pasti dipersoalkan? Halo. Mila. Sing angel niku nrimo kekurangan. Lek nrimo kelebihan gampang, nrimo enak gampang, nrimo seneng gampang. Sing angel niku nrimo lara, nrimo susah, nrimo kekurangan. Ibu, jenengan biyen dipilih karo bapak. Bapak gelem nikahi jenengan mergo menurut bapak panjenengan punya kelebihan. Ya minimal kelebihan berat badan lah. Bapak memilih ibu untuk dijadikan istri itu karena menurut bapak ibu punya kelebihan dibanding wanita yang lain. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, sejalan dengan bertambahnya waktu, kelebihan ibu itu semakin sedikit karena tergeser oleh kekurangan. Yang muncul sekarang kekurangan. Biyen ayu saiki, biyen semok saiki, biyen kulite mulus saiki, biyen pipine kenceng saiki, dulu senyumnya manis sekarang mengenge. Demikian pula ibu memilih bapak sebagai suami, maaf, itu karena menurut ibu bapak punya kelebihan dibanding laki-laki yang lain. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, sejalan dengan bertambahnya waktu, kekurangan bapak itu semakin hilang, kelebihan bapak semakin hilang. Mohon maaf, yang muncul kekurangan. Biyen gagah saiki, biyen seno mambune wangi, saiki mambu balsem. Mulane namanya jatuh cinta itu mudah. Wong jeneng ae jatuh, geblak tok ilo dadi. Yang sulit itu menumbuhkan, merawat dan menjaga rasa cinta. Dengan apa? Saling menghargai, saling menghormati, muasyarah bil ma'ruf. Mulane mestinya Hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga itu semakin tua harus semakin mesra. Iki rahasia. Nih kena apa? Karo Gusti Allah waja'ana bainakum mawaddatan warahmah. Bukan mawaddah saja, bukan rahmah saja, tapi digandeng. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Enggak cukup mawaddah, enggak cukup rahmah. Kenapa? Mawaddah itu optimal di usia 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke atas rahmah yang harus berbicara karena mawaddah mulai berkurang. Sapa sing gak eruh lek sing nganten anyar? Mbok sing lanang lungguh bojone liwat nang ngarepe tit, wis gak dianggep, wis rumangsane klakson ngono. Nah saiki iki nyo. Wis tuwa, wong lanang lungguh kadhek sing wedok liwat ngarepe tit, tak sogrok pisan engko. Lah iya to wong biyen sik nganti nanyar sapa sing garo. Mlaku bareng runtang-runtung mah petal arep dolan omahe buli. Ngono ya wis gandengan. Nah sing wedok mlaku kesandung watu cilik cetit ngene gugu pepol sing lanang. Ya Allah hati-hati sayang. Langsung ndoprok ki mau piye ya kok gak hati-hati sikile di tebasi dilus-lus didamoni. Kaget gak ya wes. Sesone hati-hati ya sayang. Watu gak salah gak apa canda iki apa gara-gara banteng. Saiki anak wis telu. Sampai dolan omahe buli sing wedok berengkut nggawa anak. Anak cilik dhewe gendong ngarep. Anak nomor loro gendong guri. Anak barep cengkiwing nang ngiringan. Mlaku wis ati-ati temek, temek kesandung watu kawedi jebret gedandapan. Ora ngarah katik dipondhong ati-ati dik, ndoprok sikile ditebasi didamoni ra ngarah. Matami bidak to pira jeneng. Watu sok ngono gedene tabraki. Maka mestinya coba semakin tua harus semakin mesra. Ibu harus berusaha agar bapak tetap tergetar melihat ibu. Bapak juga begitu berusaha supaya ibu tergetar melihat bapak. Ibu, ketika mulai ada rasa cinta yang berkurang, dulu suamiku wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Maka itu rahmah yang harus difungsikan. Carane ngene ibu, coba pandangi suami ibu dalam-dalam. Saman pandeng ae bapake. Pasti nanti akan tumbuh rasa sayang di hati sampean. Nah sing paling enak nek wayahe turu, Bu. Saman sedekno. Dipandeng urut kon dhuwur mengisor. Nek perlu karo di center. Engko mesti saman metu welase. Ya Allah, Pak. Biyen saman sik enom kulite alus. Saiki kok malah kaya ulut dumung ngene, Pak. Bapak juga begitu padha. Misalnya kok mulai ana rasa gak pati seneng karo bojo, harus itu disadari. Ibu itu paket, Bapak. Namine paket ya ana apike, ana eleke, ana kelebihane, ana kekurangane. Ketika tumbuh perasaan cinta yang berkurang, coba Bapak pandangi ibu dalam-dalam dan cari di mana bagian-bagian dari ibu yang menonjol. Itu manfaatkan. Pemane engko sampean kok katek ketok anak teng crondo pitu sehat-sehat. Engko ati sampean mesti ngomong ya Allah, anak-anak sehat gede-gede sakmene iki hasil ibu eleh mendeh-mendeh. Anak sitok 9 wulan, dene anak pitu kaya swidak 3 wulan. Sampean mesti mikir aku ora tau genteni iki polahe ra karuan, sorohe ra karuan. Nah iku ya salahku dhewe sing penting keringan. Akan tumbuh rasa sayang. Itu dimulai dari situ. Karena apa? Mohon maaf. Iya menengai gue sih. Menurut data dan fakta yang ada, cinta itu tempatnya di hati, dan hati itu la tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi. Ati ku iso neyeng padha karo wesi, mulane butuh dirumat. Sementara wong wedok karo wong lanang iku beda dalam beberapa hal, dalam beberapa sisi. Pertama, perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, sedangkan laki-laki lebih mengedepankan pikiran. Mulane wong wedok iku biasane nyaprut dhisik terus omong ngetek-ngetek-ngetek-ngetek-ngetek-ngetek-ngetek. Nek wong lanang ngomong dhisik, nek gak dirungokno lagek nyaprut. Mulane kadang-kadang ora nyambung kaya wong wedoke nggih perasaan. Lek ana apa-apa langsung tek nyaprut. Merengut, lagek ngomong katak-katak. Nek wong lanang ngomong dijelasno ngene-ngene nek gak digatekno, gak dirungokno lagek merengut. Halo. Halo. Yang kedua, karena laki-laki itu pakai logika, pakai perasaan, mulane lek eneng apa-apa, eneng masalah, laki-laki itu memilih diam dan menyendiri. Mergo mikir supaya iso tenang karo golek jawaban. Beda karo wong wedok, main perasaan. Perasaan itu enggak bisa didiamkan, harus mengalir. Nek dijarno mentek-mentek kaya udun, makanya harus dikeluarkan. Maka berbicara bagi perempuan itu termasuk cara untuk melampiaskan perasaannya agar masalahnya jadi ringan. Mulane roto-roto wong wedok kuwi cerek. Sijine kepengen meneng, sijine kepengen ngomong. Mulane kadang-kadang orang sambung, kudu menghargai. Bapak, sekali waktu nek wong wedok ngomong dirungokno, Pak. Tak. Yo, tak. Tak. Yo, tak. Ngono. Ibu juga begitu. Mergo wong lanang kuwi ora patek seneng kakean ngomong, sekali-kali sampean yo kudu menghargai nek tepak bojomu merengut atine gak enak, aja kakean. Wong lanang wis merengut atine gak enak mbok celatu. Iki sing moro terus. Halo. Halo. Yang ketiga, mohon maaf. Aku ngaji arek meruntus ngene iki ra iso konsentrasi ku. Niki opo iki gara-gara iki? Kebenteren. Karepku wis ra usah dikeki iki wong aku wis ireng ae lho. Dikek ana iki ya tetep ireng. Mboten kuat kula nek kena lampu ngene. Ngaji ten pundi-pundi sing ngeten iki? Apa sing coplok, Pak? Kaya eling-elingi wong bubu ngono. Coplok, Pak. Coplok. Kuwi to sing mbok eling-eling. No pengajian kok dikon nyoplok itu. Yang ketiga non sewu, laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya. Tapi perempuan merasa dicintai apabila diperhatikan. Tak baleni. Wong lanang iku rumangsa dicintai nek dipercaya. Salah satu tanda dipercaya, ora kakean ditakoni, ora kakean di SMS. Wong lanang lunga nang di SMS, niku muring-muring. Wis pamit, Bu, aku budal. Engko mulaiku jam 4. Lagek le 10 menit tekan di Mas. Oleh 10 menit neh karo sapa, Mas? Oleh 10 menit neh tekane ya apa, Mas? Ini wong lanang gula ta kandhane. Sebaliknya, kalau perempuan itu merasa dicintai apabila diperhatikan. Nah, SMS itu dianggap bentuk perhatian. Mulane wong wedok seneng SMS, iya seneng di SMS. Semakin diperhatikan semakin seneng. Ngene iki akeh wong lanang sing ora ngerti. Gak percaya, Pak. Engkok bar iki sampean praktek. Perhatekno bojone sampean, kasih perhatian lebih. Tekan omah, coba engko sampean sawange bojo sampean karo mesem-mesem saide. Engko wong wedok keloget. Enak apa ta Pak kok Mas ya? Mosok cah masih bojone dhewe kok ra oleh. Tapi kan ya gak kudu ngono. Sampean Bu, tak wasi-wasi tambah tuwek kok tambah elek. Tambah tuwek kok tambah piye? Engko wong wedok jentik. Lho nek wong wedok ki wis seneng, masih blonjone ra patek akeh, ra masalah. Sing penting disenengno. Ngono ku wong lanang akeh sing mboten ngerti. Ini yang pertama. Kalau hubungan suami istri ini sampun terjalin baik, kemudian kepada tetangga, Allahumma shalli ala Muhammad. betapa wong nek silaturahim, wong nek rukun niku manfaate gede. Niki pun kathah diterangne kali para kiai, kula pundhut kesimpulane mawon. Yang pertama, panitiane nek cerdas, aku digelone iki pas. Mosok mentoloket mau aku ngusapi nganggo tangan, nganggo jaket ngene. Iki solusine mek loro. Siji ditekeki kipas, nomor loro lampune dipateni. Ora ketok yo wis wong wis ireng kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji gampang nom lebu swarga. Afsus salam atimut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasuniyam. Tadkhulul jannata bisalam. Saman lek kepengin masuk surga dengan selamat, masuk surga dengan damai, caranya paling tidak ada 4. Satu, sebarkan salam. Yang kedua, kasih makan dadi wong sing loman. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung persaudaraan. Yang keempat, wasallu billaili wan nasuniyam, dikala manusia terlelap dalam tidur, bangunlah untuk sholat malam. Salah satu diantaranya adalah silaturrahim. Yang kedua, silaturrahim niku sok nambahi umur, dawake umur. Wong nek sregep silaturrahim, umure tambah. Secara harfiah, secara lahiriah, pancen ditambah jatahe urip ten donya. Ana wong dipesti umure 50 tahun mati. Lah kok wonge selama urip niku sregep silaturrahim, niki pasti 50 tahun iso dirubah dadi pasti 70, 80, 90. Iku hak fitune Gusti Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yang kedua, jatahe umur urip nang donya pancet. Pancet ya sakmono kuwi, tapi barokahe sing tambah, kebagusane umur niku sing tambah. Yang ketiga, silaturahim niku gampangno dalane rezeki. Sing rezekine seret malah dadi lancar. Sing waras kene ana sing rezekine seret mboten? Orang aku. Wis, pokoke sedaya sing rawuh kula dongakno muga-muga rezekine lancar. Oh, konangan to. Konangan nek seret, gek mengatek rang aku. Kula paringi gambaran sederhana mawon, betapa silaturahim niku gampangno rezeki. Kita akan mendapat rezeki dengan cara yang mudah dan murah. Praktis, demokratis, ekonomis, bahkan gratis. Bu, kula paringi gambaran ibarate panjenengan kepengin saged dahar lan nikmati pelem sing legi. Kalau panjenengan kepengin bisa makan dan menikmati buah mangga yang manis, ada 3 cara yang harus panjenengan tempuh. Yang pertama, panjenengan harus punya bibit dan lahan untuk menanam pohon. Ora nyaut. Harus punya bibit dan lahan untuk menanam pohon mangga, kedah gadah bibit lan lahan kangge icir wit pelem kok mangga. Eh mbah wong kene iki ora patek cerdas to. Saya tak pancing maneh. Yang pertama, harus punya bibit dan lahan untuk menanam pohon. Kudu duwe tanah karo bibit digawe icir wit. Nah ngono lho. Tapi perlu diingat, kui butuh biaya, butuh tanah, butuh bibit, butuh duit. Dan harus diingat, alah rambutku ora karu-karuan. Wis sampe nang kono gem kae lho, Om. Iki nyuwen-nyuweni tambane. Apik wau lho temenku kalau wau, Mbon. Lagi kok waktu nentek genoto kipas iki kok. Ada yang penting yang belum saya sampaikan. Halo. Halo. Eh kok tambah badhep nang mengguri iki lho. Yes. Radunung aku, radunung. Wes-wes. Ranggadek kowe tempat tak tinggal ngalih rene. Kok ngapik-apik no kono kok iso. Nomor 1, wes nomor 1. Ben ora kena sinare lampu no kene aku. Nomor 1, kedang gadah bibit lan tanah kangge icir wet. Telem, niki ora kabeh wong duwe tanah, ora kabeh wong iso tuku bibit. Dan perlu diingat, umpama kok duwe tanah, umpama kok duwe bibit, iso tandur, dicir, urung karuan tuwoh, tuwoh, urung karuan urip, urip, urung karuan modot, modot, urung karuan dhuwur, dhuwur, urung karuan agrom, agrom, urung karuan iso kembang, kembang, urung karuan pentil, pentil, urung karuan gede, gede, urung karuan tuwek, tuwek, urung karuan mateng, mateng, urung karuan legi. Legi ya wes, mau tujuannya legi kok. Wes tuh tujuan ya wes, apa ditambahin nanti? Halo, butuh waktu yang lama. Mulai cir sampai ngundoh kuwi taun-taunan kudu dirumat, kudu dirabuk, diobati, diopeni, lan perlu dicatat lebih banyak daunnya daripada buahnya, betul? Akeh godhonge timbang woe, luwe gelek rontok godhonge timbang ceblok woe. Mulane wong nek duwe wit pelem kuwi mesti luwe gelek nyapune timbang ngundhoe. Ngene apa mboten? Tapi lek sampean pengen iso mangan pelem tuwa sing rasane legi nomor 1 kuwi carane. Nomor 2, ora usah golek tanah, ora usah kudu duwe bibit, ora usah ngobati, ora usah ngrumat, ora usah ngramut, pokok sampean duwe dhuwit tuku wae. Tuku ora kabeh wong iso, ora kabeh wong duwe dhuwit utawa duwe dhuwit tapi ana kebutuhan liya sing luwih penting daripada sekedar tuku pelem. Ada cara yang ketiga, kita diberi Allah cara yang murah dan mudah, praktis, demokratis, ekonomis, gratis. Apa itu? Jangan kok nyolong. Repot masa wong sugih waras. Nyolong jere. Kowe nyolong ya aja timbangan to pengajian to, Bro, Bro. Iki halal kok iso. Halo. Rungokno carane. Jangan pernah bermasalah dengan orang yang punya pohon kopok. Jangan pernah bermasalah dengan orang yang punya pohon. Ojo katik musuhan karo wong sing duwe wit. Ojo katik satru karo wong sing duwe pohon. Pelem jere mangga. Kalau saya pakai bahasa Jawa, halo. Nek kula matur ngangge basa Jawi jenengan nyaute basa Jawi. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, situ juga pakai bahasa Indonesia dong. Ojo katik satru karo wong sing duwe pohon. Baik-baiklah sama orang yang punya wit. Akrab-akrablah karo wong sing duwe pohon. Sering-seringlah silaturahim nang gone wong sing duwe pohon. Sing gelek dolan nang omahe wong sing duwe wit. Dolan iku ae ana aturane, ada fase, ada tahapannya. Saman lek dolan aja ngenteni peleme tuwek. Pokoknya sampean ketok wite pelem wi metu kembangi sampean nang dolan. Nah wonge diomongi sing enak, ya Allah Bu. Bajangane sampean lho kembangi gembele nang api. Engko wonge lak ngomong, "Ya alhamdulillah sampean dongakno muga-muga ora rontok kena udan, ora penyakiten, kok nek dadi ya sampean tak paringi." Amin. Sampean karek bondo apa? Amin.

Tapi ini agama gak, itu orang medit, dua pitik 10, ditambah garangan siji. Sak piro? Lunas. Maka sesungguhnya, kenapa kita mesti iman? Bukankah yang kita miliki ini sebenarnya bukan milik kita? Sedaya milikipun Gusti. Sedaya milikipun Gusti. Mulane lek ana wong medhit ing guyokno, wong barang ora melok duwe. Diperintah karo sing duwe kok ora oleh. Sedekah niku sing perintah sinten? Saman kok ora nyaut to modele. Bondo donya kagungane sinten? Terus sing ngongkon sedekah niku sinten? Berarti sing ngongkon sing duwe to? Lah dikokon sing duwe kok sampean aja. Niku wong waras apa wong bento? Sampean mari panen ana TPQ dinia apa masjid dibangun Gusti Allah merintah iku lho tokno ge bangun TPQ lha kok sampean aja lha sing duwe sing ngongkon kok aja blok-blok wong diperintah sing duwe kok aja niku nggih wong bento. Mboten-mboten nek kalong. Niki lho. Satu penyakit sing paling dikhawatirno kalih Kanjeng Nabi. Niku nek umat Muhammad, umat Islam sing do pengin mlebu swarga niku wis kena penyakit wahnun hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati. Rata-rata wong sugih waras yang anggapane nek donyane akeh uripe mulya bahagia, nek ora nduwe dhuwit donyane sithik terus susah gak iso bahagia. Lah ngono to? Salah. Mbah rambok reken kok. Dikira lho. Nek sugih donyane akeh terus bahagia, tentrem, nek melarat ora nduwe apa-apa terus sumpek ora iso bahagia. Keliru. Kadang-kadang wong melarat, ngapunten nggih, wong fakir. Turune iki lho sederhana, ora iso tuku spring bed, duwene ya pring kriyet. Ngono iku ya iso taneke turune melungker gegere jaler lambene ngiler. Sementara wong sugih turune nang spring bed mentul, mentul ya kelipan, mlumah susah mering sumpek mengkurep ya ganjel. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk kreot tiada senyuman dan canda tawa. Wong sugih lho mangan nang restoran mewah, kadang-kadang ora iso nikmati, Bu. Lagi ngelek oleh sak emplokan lek. Arep ngemplok maneh wis sego kadung mlebu cangkem. Teko mburi krungu ana wong dehem. Bau anter nek dehem, kaget ya kaya sampean ngono kuwi. Keselek. Nah piye wong sing dehem suarane mirip karo wong sing diutangi. Enggak keselek. Sebalike wong gak duwe, wong desa, omahe sugih waras. Sing lanang tani, sing wedok tani, tentrem bahagia. Jam 5:30 isuk sing lanang wis budhalno sawah, mikul pacul nyangkeng ngarit. Karena gue botol aku gawuti wis pesok kabeh rupane ijo ngelumut di sini banyu mateng godokan ini lo letek letek putih katut kaos ora dinggo sampir no pundak sarungan cowokak duri dengkul rodok ngeber sidik baudal no sawah melaku ungklu ungklu ungklu gerakan sarungnya sederap seirama ndut ndut ndut ndut takoni tanggane sawah kan gak iya sampe dangir gile asa ketera karowan rada didangiri kaya ora iso panen. Sing wedok sik ning omah, olah-olah, isah-isah, korah-korah, umbah-umbah, resik-resik omah, ngedusi bocah-bocah, kok ngetro sekolah. balik mulai segone mateng ciduk ada rantang nyambel rek sambel dadi teplok nang dhuwur sego goreng tahu karo pindang seng lelengane entek petuku kok ora ndek dhuwit eneng jelantah nang ngisore juga suntek seng setengah gosong setengah mateng delek nang dhuwure rantang tutupi nyiduk banyu ada kendhi juga kok genuk terus capilan wombo ngirim pakane cah metu ka omah dijendhi pedok tanggane takoni ngirim to yu enggak iya wong pakane gek mung budhele sik isuk urung sarapan kaya lesu gak dikirim mung ngene iki yo demi cintaku padanya tekan sawah mandek nang pojokane galengan rantang diselehno kendhi diselehno capil dicoplok sing lanang diceluk papa sarapan dulu papa yang lanang kerungu langsung mandek unggulu moro lugu nang sandingin nang pinggirnya duduk berdampingan dekat erat nempel kayak perangko yang lanang takon gila wah apa mama gila pa tak geno lawa senengane sampeyan tak goreng no pindang juwi ampe tak goreng no tempe sambel lom apa lo sambel tomat teplok no nondure diimbui makan berdua dulang-dulangan nampak sangat mesra sampai kodok pun iri melihatnya bermangan terus resik-resik suket wong loro ambek omong-omongan pak iki piye iki anake kok ditakok napa anake Kang To iki ya aja sik to mah wong bocah sik kelas loro aliyah ya ngenteni nek wis bar kuliah ngono aja sik ngono pak ya ya kuwi gek biyen sik cilik-cilik dirabekno jaman saiki aja kesusu ora nek ra payu wong anakmu ya ora elek kok karo mergawe ngono ku ngregenet ngono kuwi ya Allah engko wis rondo awan sing wedok ngomong pak udah panas pak udah panas yuk pulang yuk jere sing lanang bentar mama papa mau mek damen dulu enggak lama kok ma cuma bentar damainya tadi sudah tak kelompokkan tinggal membongkoki saja kok sing lanang ngungklung-klung bongkoki damen sak bongkok saunggi sing wedok nggawa rantang melaku turut galengan wong loro runtung-runtung ngono ku karo rundingan pa ma ngene iki aku karo sampean njaluk matine dhisik endi pa jere sing lanang gayo dhisik aku to mah ya mah jek man aku ora mbok rumat ana jek man ya tekan omah lho damen delek kandang pacul seleno sing wedok ya ngono rantang goreng delek ora-oraan mlebu jeding adus bareng wong loro biur nah apa-apa meskipun udah tua mandi bersama pokok putune aja digawa ngono ae baratus mangan karonan imbuhan ih ya Allah bar mangan turu blek sek tanpa beban bahagia uang ini bu tambah akeh duite tambah akeh urusane tambah akeh donya ini tambah loro awake ngene apa mboten lambemu ngomong nggih tapi praktek uripmu ora ngono kula nanti tanglet saiki tak takokno maneh wong sugih waras umpama iki ya sampean kok nduwe dhuwit 150 juta ya. Di gawe bangun masjid karo ditawani sawah no mbok pilih ndi mulane rupane do kaya galengan iki ngene lho wonge lho padahal tambah ombo garapan sawahe tambah loro awake iya apa ora tambah soro wis tau mulane sing do seneng sawah nang ambakno kono sawahmu sak ambah-ambane sawahe wong sak mbur napa baru nang tebas kabeh nek tambah pekoh sampean iki peloro sawah kok nang kulitmu apik-apik alus malah kaya ula weling ya perkara sawah kuwi geger kenceng dadi bengkong ya perkara kuwi Hui. Ngapunten. Lah wong sing sawahe ombo karo sing sawahe ciut nggih sami mawon. Sing sawahe ciut lek mati kuburane ya sak sedenge awak. sing sawahe ombo ki nek mati kuburane apa 100 meter persegi ngono. Nek pegelen sing duduk. Mangane nggih sami, sing sawahe ciut mangane ya sendokan, nganggo sendok. Lah sing sawahe ombo ki nek mangan mosok nggih sekrop. Utawa mesisan bego dilotek cangkeme ngono. Kok ya padha mawon. Wong kathahi Bapak Ibu. Hei. Hei. Uang bangun omah entek atusan juta. Apik mewah. Karek rampunge meh rampung tinggal finish. Lah kok ra melok ngenggoni to. Sing ngenggoni wong liya. Lah sing bangun entek atusan juta yo omah cuyut. Hanya 1 kali 2 meter tahan gempa anti lesus anti bledek. Kuburan. Pemanene wong nang suweneng karo sapi. Dadi burohe sapi. Entutukno nyo, nek seneng sapi, nang ngingu 7 utawa 8. Nek kepeloro kowe. Nek piye wong mangane sapi ya ngaritno, ngombe nyombor, tetong nimpalno, bengi akeh nyamuk diangi. Nek perlu nyelamboni. Masangi selambu lho wonge dhewe turu ras lambunani. Sapu diselam apa sapine diselamboni. Su-isu nimpalo tetonge. Ndeloknya wong sing suweneng rumah sapi ya ganteng sapine timbang wonge. Apa ye wong isu-isu ngedusi sapi wong elek sik jembure surung adus. Nang sapine lemur sik merecet wong e ya lha dituntun turut dalan angger wong ketok e lho alok. Lih. Lah kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun. Dajal ki nyo sampean tutukno. Hoi. Hoi. Uang iku ngapunten. Janji sing disenengi barang donya mesti kecewa. Mergo barang donya kabeh arep rusak. Mosok karepku to. Mosok aku angger ngene mesti ndelok jam. Kan action saya. Jenenge wong ngaji mosok mbokon metenteng ngene terus kaya wong katuken. Sekali-kali yo ngene, sekali-kali yo. No ngene iki kan yo action. No ngene. Mosok angger ngene mesti ndelok jam. Kok usil men to. Nun saya. Selagine sing diremeni niku emboh. Bondo donya mesti kecewa. Mergo bondo donya ku kabeh entek-entekane rusak. Nah wong kok seneng karo barang rusak, wong iku ya katut. Ora nyaut. Wong kok seneng karo barang sing rusak, wong iku mesti katut. Apa bondo donya sing ora rusak? Omah sapi apike omah. Pandasine kuat, bahane apik, rusak. Kendaraan sak mewah-mewahe, sak bagus-baguse, rusak. Pakaian sak larang-larange, sak apik-apike kaine sing mbuke seragam kuwi. Dididik seragam, dididik seragam. Wong seragam sing dhisik urung lunas ngono ya wis. Mulane bojomu bungkuk mikir seragammu kuwi. Wong seragam kuwi kain kuwi entek-entekane apa dadi gum. Oh, tambahi mukiyo sekan. Rusak, panganan enak mbok pangan mlebu weteng kuwi entek-entekane apa dadi. Nek kok fasih men muni ngono kowe. Mesti kecewa. Lene sampean kok gak kepengin kecewa, seneng op sing ora rusak. Seneng op sing ora rusak. Lah sing ora rusak niku napa? Sing ora rusak namung setunggal, nggih menika Allah Subhanahu kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Sedaya rusak, sing mboten rusak namung Allah. Lah maknane seneng Allah niku ya nurut apa sing diperintahne Gusti Allah, wong dasare seneng. Nah iku mau melalui Rasulullah, mulane ayo ge ngresiki ati takjak selawatan. Mau tak waca nang gone Gunung Sari, tapi sama nurung krungu. Kudu melok kabeh ben oleh syafaat kabeh. Selawat Badar penak ditirokno, lagune sederhana. Sing mboten saged ra apa-apa, tapi ya mangap-mangap ya ben pantes. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Moga sareng. Salatullah Salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Malih, urung patek penak Malih Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah sareng salatullah salamullah ala taha rasul Salatullah Salamullah Saiki zaman wis akhir Akeh wong kang loro pikir Leres napa mboten? Awake waras, gak loro blas, tenagane bergas, pikirane sing loro Saiki zaman wis akhir Akeh wong kang loro pikir Yen gak ditambani zikir Akhire akale jungkir Yen gak ditambani zikir Akhire atine jungkir Salawat Salatullah Ala Taha Ya Allah Salatullah Salamullah Ben akale orang jungkir atine orang jungkir sing sergap zikir nggih mau er saiki meneh saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman nggih napa mboten wah akeh wong sing imane do ilang ngene iki angel lho Bu ngrangkai kata-kata ngene iki nek er an angel mulane yo larang lho kata-katane sing larang kuwi Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan yen gak ditambani Quran Iso-iso edan tenan pengen edan apa pengen waras? Sing sregep maca Quran nggih. Diangen-angen sak maknane nggih. Nggih apa ora roh maknane kok nggih. Ayo selawat. Salatullah. Rasulillah. Salatullah. Alhamdulillah, wong sing waras dibae suarane enak-enak. Kompak-kompak, ngerti mau tak jak selawatan ket mau sampeyan. Ayo maneh, mau er terus an-an. Saiki zaman wis maju. Akeh prawan do kemayu. Mungkin apa mboten? Sing kemayu ya ora prawan tok. Sing gerang-gerang ya do kemayu. Iki ayo kemayu kabeh, iki kemayu kabeh. Sorry ya. Kalau terpaksa saya bilang kemayu. Kenapa? Saiki ae no kene pengajian maca ayu-ayu. Biasane yah meneh iki nek no mas aman yo ayu-ayu ngene iki modele. Lah ya kaya garangan nyang-nyangan kuwi. Ayu apa? Ayo sampean sing nyauti, ngoten nggih? Halo. Sampean sing ngoten nggih? Niki penting zikir Quran ben kompak rukun. Monggo. Saiki zaman wis ma. Nyaut sing kompak to. Saiki zaman wis ma. Akeh prawan do kema. Senengane sapa ger. Adolawa payuse. Mencap-mencap guyanggu roke cekak pamer sama yang ngonoku kok cuwerdas eh serasa disolawati ini rang genah ini dulur muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat tobat nggih? Tobat niku ya tobat kapok kapok kapok kapok gak ilok gak kudu baleni neh padus ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat ayo selawat sholatullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah sing terakhir maca Quran ojo lali donga sholawat diakei nggih nggih ben barokah uripe maca Quran ojo lali sedekahe diakei nggih nggih apa ndak ese aku takon bapak-bapak rata-rata kan gak ada HP nggih ngoten niku seminggu nek ngisi pulsa biasanya telas yotro pinten 50.000 seminggu nggih 50.000 saiki padha seminggu nih Jumatan kan seminggu pisan menunggu nek ngisi kotak amal nang masjid piro nah ya terusno ya kelakuan menunggu ya terusno ngono kok akeh saya, halo betapa kula sampean dikai ilmu karo mata uang kita saya aku takon, jawab ya ya jenengan ngertos duit 1.000 rupiah ngertos duit 1.000 rupiah duit kertas, jawab duit kertas 1.000 rupiah ini kuantan gambarnya pahlawan nasional gambarnya sinten? Patimura gogok gowo golok, betul? Sing 1.000 yuk gambarnya pahlawan nasional sinten? Soekarno Hatta jas-jasan kopyaan, betul? Aku takon Patimura sing gagah nggawa golok kuwi pantese perange no istana napa no alas. No alas nggo golok. Lah sing Soekarno Hatta jas-jasan kopiani pantese perange no alas apa no istana? Pinter. Saiki nggawa golok karo jas-jasan kopian sing pantes mlebu masjid sing ndi? Hoi. Gowo golok karo jas-jasane lho sing pantes mlebu masjid sing ndi? Lah saiki sampeyan nek Jumatan kuwi lho nang masjid kuwi kotak amal masjid mbok kae golok to mbok iseni jas. Mbok iseni jas apa mbok iseni golok? Nang masjid yo aja gowo golok, ya arep bacok-bacokan kowe. Woi, nang masjid iki jas-jasan kopian. Kowe meneh mlebu swarga gawagah jas-jasan kopian. Nang masjid kok gowo golok? Cuman zaman mlebu swarga yang gowo golok tukang ngarit no swarga cuman gue paham maksud gue nggih? Gak paham ya kebacut maca Quran aja lali Sedekah diakei istighfari rino wengi insyaallah bisa mukti istighfari rino wengi insyaallah anti suci sarang salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang semangat dalam menebar kebaikan. Saya hanya berpesan, perbanyak lisan kita menyebut asma Allah, penuhi hati kita berzikir mengingat-ingat Allah, penuhi hati kita dengan kebesaran Allah, satukan kehendak kita dengan kehendak Allah, dengan demikian seluruh rangkaian kehidupan kita akan senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mestine tasik kathah sing badhe kula aturke salahe panitia aku teko ket mau ora diunggah-unggahno. Iki tak imbui 15 menit. Janji saya jam 9:30. Saking aku kok gak enak. Wis. Kathah ature mesti kathah lepate pangapunten. Nek wonten lerese niku hadiah Gusti Allah. Wonten khilafe, wonten salahe jelas karena keterbatasan pengetahuan saya mergo bodhone kula. Mila nyuwun pangapunten. Muga-muga disarengi hidayah Allah. Nek kurang ya kapan-kapan ngundang omaneh wektune sing longgar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala 'ala sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا هذا بالنار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوان أكون بن بنغابونتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.